Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan hari ini yang ketujuh, memakan riba. Riba itu artinya adalah az-ziyadah atau tambahan secara etimologi atau bahasa. Kalau secara terminologi, istilahnya sesuatu yang ditambah dari benda atau materi yang dipinjamkan tanpa ada transaksi jual beli, tanpa ada transaksi jual beli, atau keridhaan, dari orang yang meminjam. Riba ini ada dua macam. Ada riba fadl namanya. Apa itu riba fadl? Riba yang muncul dari benda yang sejenis tapi ditambah. Seperti misalnya meminjamkan uang 100 ribu mengharuskan kembali 110. Memberi sekilo apel mengharuskan kembali sekilo setengah. Itu fadl namanya. Jadi sejenis. Ada riba yang kedua, namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini terjadi pada benda yang berbeda. Pada benda yang berbeda. Misal meminjamkan perak dan dibayar dengan emas. Meminjamkan uang mengharuskan dibayar dengan emas. Kalau jumlahnya tidak bertambah, maka enggak masuk riba. Tapi kalau jumlahnya bertambah, berarti riba. Karena riba tadi sudah kita katakan definisinya adalah tambahan. Misal seseorang di antara kita meminjamkan emas 10 gram. Yang mau bayar enggak punya emas, dia punya perak. Dinilailah perak itu senilai dengan 10 gram emas lalu dikembalikan. Bolehkah hukumnya? Boleh. Karena senilai walaupun bendanya berbeda. Tapi bila jumlahnya berbeda, misal pinjamin 10 gram emas, dibayar 50 gram perak, padahal sebenarnya mungkin 10 gram emas hanya 20 perak misalnya. Maka itu berarti riba. Kalau berbeda jenis, kalau sama jenis juga sama tadi, meminjamkan uang 10 ribu, harusnya kembali 10 ribu, tapi dia minta 20 ribu misalnya. Maka riba fadl. Riba ini bisa jatuh atau bisa terjadi dari awal akadnya. Seperti misalnya, kalau ada orang KPR, baik rumah, mobil, kendaraan lah umumnya, kemudian di akadnya ditulis hutang piutang. Seperti yang sering terjadi antara nasabah dengan perbankan konvensional. Jadi kalau kita lihat akadnya, kalau perbankan konvensional, mereka menggunakan cara, misal rumah harganya 1 miliar, maka akadnya adalah pihak pertama bank meminjamkan uang senilai sekian yang akan dikembalikan dengan jumlah sekian. Karena akad utang piutang, maka hukumnya jadi haram, jadi riba. Karena akadnya utang piutang. Kalau akadnya transaksi jual beli, halal. Misal pihak pertama bank atau individu membeli rumah 1 miliar. Lalu di akad ditulis menjual kepada pihak B dengan harga 2 miliar. Untungnya 1 miliar, jelas enggak apa-apa. Tapi transaksi jual beli. Bukan hutang piutang. Kadang-kadang orang banyak terjerumus dalam masalah ini. Sama juga sekarang perbankan lagi gencar-gencarnya meminjamkan uang dengan bunga yang ringan. Tetap sama. Selama dia hutang dan dia berbunga berarti riba. Sebelum kita masuk baca dalilnya banyak, ada sebuah hadis yang agung yang mestinya kita hati-hati. Yang bunyinya, riba itu sekian derajat, sekian tingkatan. Yang paling rendahnya dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Yang paling rendahnya. Sebagian ulama hadis merincikan seperti misalnya orang iseng meminjamkan orang uang tapi memastikan harus kembali lebih. Walaupun jumlahnya kecil. Cuman 10 ribu tapi bayar 12 ribu ya. Itu udah dosanya sama dengan berzina dengan orang tua sendiri. Kalau yang lebih besar lagi, terlilit utang yang banyak, akad-akad yang banyak, maka itu lebih masalah. Riba ini Allah SWT haramkan dan dimasuk kategorikan dosa besar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Lanjutan ayatnya itu titik-titik di atas ada di footnote nomor 1 di bawah. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya, patuhlah kepadanya dan khawatirlah akan azabnya. Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Bagaimana kalau saya terlanjur terjerumus, saya terlanjur masuk masalah riba, apa yang saya harus lakukan? Jawabannya di ayat ini. Kata Allah SWT, tinggalkan sisa yang belum dipungut. Misal kita pernah utangkan orang, kita lalu baru tahu hukumnya. Batalin bunganya. Ambil modalnya saja. Gak usah lagi ditambahin. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Lanjutan ayat di bawah. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Ambil saja dasarnya. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya tidak ada yang rugi. Di sisi lain kalau kita mengutangkan orang, pahalanya sama dengan menginfakkan setengah daripada uang itu. Sudah pernah kita jelaskan hadisnya kan? Saya mengutangkan 10 juta, selama belum dibayar oleh orang itu, maka sama saya berinfak setiap hari setengahnya. 5 juta. Kalau 10 tahun dia belum bayar, ya 10 tahun saya berinfak setiap harinya 5 juta. Sampai dia bayar. Jadi ada fadilah. Makanya di sini Allah mengatakan tidak ada kezaliman. Kita tidak ambil bunganya pun tidak ada masalah. Tidak ada yang rugi. Kalian tidak menzalimi dan tidak terzalimi. Sama halnya kalau seseorang terlilit utang, terlanjur ikut KPR, terlanjur melakukan perbuatan riba, tinggal 2-3 tahun lagi baru selesai. Apa yang dia harus lakukan? Ulama mengatakan amannya kalau dia punya dana ditutupin langsung. Sehingga lepas daripada akad riba. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, maka dia selesaikan dengan cara yang sudah ada. Sambil bertobat pada Allah dan tidak membuka lagi pintu riba yang lain. Diambil juga dari ayat ini. Bahwasanya selesaikan. apa boleh buat gitu, sudah terlanjur. Karena kalau kita maju salah, mundur salah. Tapi paling aman kalau punya modal, kemudian kita bayar. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan adanya ancaman penyakit bagi orang yang kena riba atau makan riba ini. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitaanu minal mas." ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Lanjutan ayatnya di footnote ya. Footnote nomor 2. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمر إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Kata ulama, kalau orang sudah tahu riba haram, lalu dia tetap saja makan riba, maka ujung-ujungnya akan kena penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwasanya jual beli sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tadi sudah saya kasih contoh perbedaannya kan. Kalau akad hutang piutang haram, enggak boleh kalau dia bertambah, tapi kalau jual beli boleh bertambah. Bolehkah saya beli barang dengan harga 1 juta, saya jual 5 juta? Boleh. Saya jual 100 juta? Boleh, enggak masalah. Enggak ada penentuan keuntungan dalam Islam, bebas. Tapi transaksinya, akadnya jelas jual beli, bukan hutang piutang. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi ini sekaligus memberikan jawaban bagaimana saya sudah terlanjur pernah makan riba. Ya udah, taubat menghapus itu. Yang penting jangan sekarang. Sudah tahu hukum lalu melakukan, maka dipastikan menjadi penghuni neraka, gitu kan? Kalau dia tidak taubat tentunya. Makanya di sini Allah mengatakan wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi lagi mengambil riba itu, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Sekali orang terlilit riba, riba itu kata ulama hampir sama dengan bohong. Sekali dikerjakan maka akan terulang. Sekali kita utang, cicil barang dengan sistem riba, maka dipastikan pada saat mau selesai pun ada saja upaya setan untuk membuka lagi. Penawaran produk barulah, penawaran bunga yang lebih kecil lah. Berapa banyak perusahaan-perusahaan besar itu kelihatannya orang-orangnya senang dan kaya, padahal sebenarnya mereka terlilit utang. Kartu kredit kan dikeluarkan adalah kartu hutang. Dasarnya adalah kartu hutang. Bagaimana menarik orang agar hutang? Sekarang saya cicil barang 0%. Benar. Kalau saya on time, terlambat sehari, kena riba. Otomatis. Mau sehari, mau dua hari tetap sama. Kadang-kadang bahkan seringkali kita temukan di print statementnya itu katanya 0%, tapi ada saja biaya-biaya. Biaya ini, biaya itu gitu kan. Yang kadang-kadang mungkin karena kecil kita anggap tidak masalah. Bagi kita mungkin tidak masalah karena kecil. Tapi permasalahannya bukan jumlah kecilnya, tapi permasalahannya terlibat di hutang atau di ribanya. Karena sebenarnya kalau kita bayar saja langsung mungkin lebih baik gitu. Kata Nabi SAW sebelumnya, kata Imam Adz-Dzahabi, ini adalah ancaman yang besar, yaitu kekal di dalam neraka sebagaimana yang telah anda lihat, bagi orang yang kembali memakan atau menggunakan harta riba setelah datangnya nasihat, maksudnya telah datangnya peringatan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya para sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Sudah pernah kita bahas ini ya, pada saat membahas masalah membunuh ya. Ada membunuh yang boleh, ada membunuh yang tidak boleh. Membunuh yang boleh misalnya kita membela diri, membunuh yang boleh. Atau pemerintah menghukum kisos, dipenggalnya leher pembunuh, itu juga boleh. Membunuh hewan-hewan yang dibolehkan, ular, kalajengking, hewan-hewan yang berbahaya, gitu kan? Menyembeli hewan-hewan pada Idul Adha, itu juga boleh. Gitu. Nah, ini berarti jelas. Ada membunuh yang tidak boleh, berjihad di jalan Allah juga boleh membunuh. Ada yang membunuh tidak boleh tanpa sebab, membunuh karena dendam, marah, membunuh orang kafir tapi bukan di medan perang, dengan alasan dia tidak senang tetangganya, itu semua tidak masuk, tidak boleh. Jadi membunuh dengan kebenaran itu maksudnya membunuh dengan alasan syar'i. Datang setelah membunuh langsung dan syirik adalah memakan riba. Jadi di sini jelas memakan riba adalah dosa besar. Dari 7 itu dia nomor 3 gitu. Jadi memakan riba adalah dosa yang datang setelah syirik dan membunuh. Setelahnya lagi datang memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran. Sekali lagi syirik kepada Allah, sihir, mohon maaf ini sihir nomor 2 ya. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah nomor 3, memakan riba nomor 4. Di halaman 32 ya. Lalu memakan harta anak yatim nomor 5, melarikan diri dari medan pertempuran nomor 6. Jadi umat Islam kalau sudah masuk medan perang tidak boleh lari. Mereka cuma tahu mati syahid walaupun terbunuh semua atau mereka membawa kemenangan. Kalau ada orang yang sudah masuk medan perang, enggak boleh lari, harus melawan. Kemudian menuduh wanita-wanita mukminah yang terpelihara oleh Allah tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Ulama memberi contoh misalnya suami menuduh istrinya berbuat zina padahal sebenarnya tidak gitu. Sementara istrinya adalah mukminah. Maka tidak boleh, haram. Atau seseorang memfitnah mukminah. Seperti terjadi waktu Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan Safwan. Nanti itu akan ada bahasan sendiri. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah melaknat orang-orang yang memakan riba dan orang-orang yang memberikannya. Laknat itu artinya diangkat berkah hidupnya. Laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Seperti misalnya hadis yang pernah kita bahas waktu masalah rumah tangga, wanita yang meninggalkan ranjang suami dilaknat oleh Allah sampai pagi. Apa itu laknat? Diangkat berkahnya. Jadi kalau dia tidur pun di kamar sebelah enggak bisa tidur, gelisah. Kalau dia makan enggak cukup-cukup, malah jadi penyakit. Itu namanya dilaknat. Diangkat berkah hidupnya. Uang yang dia dapat karena haram, gitu kan? Akhirnya enggak bisa, dia enggak tahu kemana. Beli kendaraan tabrakan. Ada macam-macam, jadi penyakit ya. Allah melaknat orang-orang yang memakan harta riba dan orang-orang yang memberikannya. Kita dapat nih riba, gaji kita dari riba misalnya, penghasilan kita riba, lalu kita bagi-bagiin lagi ke orang, sedekah kepada keluarga. Gak boleh, sedekah harus uang yang bersih, yang suci, gak diterima sama Allah SWT walaupun niatnya baik gitu. Di sini jelas hadis Nabi SAW, Allah melaknat dia sendiri makan riba karena pendapatannya, lalu dia kasih lagi orang lain. Suami kerja di tempat riba, dikasih istrinya, dikasih anaknya, double dosanya. Dosa dia bekerja mendapatkan uang riba, dosa dia memberikan lagi kepada orang lain. Jadi gak boleh. Dan ulama merincikan hadis Nabi SAW, bagaimana diterima doa seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, gak pakai sendal. Dia mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ingat, dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang sengaja kita buat, ada dosa yang tidak sengaja kita buat. Misal, saya tahu ini racun misalnya. Maaf Ibu Amin. Saya minum, sengaja saya tahu masalah gitu kan. Saya tahu ini gak boleh, tapi saya minum sengaja. Maka saya mati gara-gara itu. Itu dosa besar tuh. Dia tahu salah, dia lakukan. Tapi ada orang, dia tidak tahu kalau ini racun, lalu dia minum. Berefek gak ke badannya? Berefek, kan tetap racun kan. Dosa yang disengaja berefek besar. Dosa yang tidak disengaja tetap ada efeknya. Kita masuk ke mall, gak niat dengar musik, tapi musik lagi jalan gitu. Dosa gak kita? Dosa. Loh iya. Itu dosa yang tidak disengaja. Loh, tapi tetap dosa. Karena semestinya. Nah makanya, makanya saya bilang dosa ada dua macam. Dosa-dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Banyak dosa kita tidak sadari gitu. Sekarang kita lewat di pinggir jalan, ada iklan perempuan sampo. Gak pakai jilbab. Bukankah itu kemungkaran? Wajib kita pungkiri kan? Baik pada saat kita lewat, kita gak bilang, ya Allah hilangkan ini misalnya. Gak ingkar mungkar, dosa. Siapa yang bilang bukan dosa? Dosa itu. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lihat mungkar, dia harus pungkiri dengan tangannya. Kalau gak mampu lisannya, kalau gak mampu dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Minimal kita bilang, ya Allah mudah-mudahan kau hilangkan ini ya Allah. Sekali aja ingkar mungkar, yang pertama wajib, yang kedua ketiga sudah sunnah. Kita pernah lewat pelang, dekat rumah kita ternyata ada pelang yang tidak baik, kelihatan auratnya. Sekali kita pungkiri, ya Allah hilangkan ini. Besok gak wajib lagi, sudah sunnah. Sekali saja wajibnya. Tapi kalau tidak pungkiri sama sekali berarti dosa. Dosa yang tidak disengaja, kita gak programin gitu. Tapi tetap dosa, sama tadi. Saya minum racun tapi saya tidak tahu kalau itu racun. Berefek gak? Berefek tetap. Makanya kan banyak pengampunan dosa kan. Seperti orang wudu diampuni dosanya, orang sholat diampuni dosanya gitu kan. Banyak sekali orang sedekah diampuni dosanya, orang banyak ibadah yang dikerjakan, semua pengampunan dosa. Karena banyak sekali dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari gitu. Baik, jadi Allah subhanahu wa ta'ala melaknat ya, orang-orang yang memakan riba dan memberikannya. Dari hadis ini juga diambil pelajaran ya, tidak diterima ibadah yang menggunakan harta haram. Ada orang pergi haji tapi uang haram, sahkah hajinya? Enggak. Saya korupsi atau seorang korupsi, terus dihajiin satu kantornya dia, sahkah hajinya mereka? Enggak. Uangnya dasarnya haram. Sama saja. Tadi kan saya bilang ada dosa yang tidak, yang kita tidak tahu. Saya minum racun, saya gak tahu kalau itu racun. Berefek gak di badan saya? Berefek, kan gitu. Tapi saya gak tahu, ya tetap sama. Ya, ya makanya kalau misal ada orang sudah diumrohin, ternyata uangnya haram, sudah kita tahu. Ya kita tahu umroh itu tidak sah. Makanya kita nanti umroh aja lagi niat gitu kan. Karena dasarnya uangnya haram, dari mana? Innallaha tayyibun layak balu illa tayyiba. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Kata ulama harus menggunakan semuanya bersih. Pakaian yang dipakai sholat, sejadah yang dipakai sholat, air yang dipakai wudu, semua dari halal. Kalau enggak bahaya, berefek. Tetap berefek. Makanya harus murni betul-betul gitu. Kata-kata ikhlas itu artinya murni. Enggak ada campuran apapun. Kemudian juga dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa syahidaihi wa katibihi. Bukan cuma yang memakan riba dan memberikannya, tapi juga orang yang menjadi saksi dan juru tulisnya. Ya, kalau orang bilang saya kerja di bank, bank gimana Ustaz? Ya ini jawabannya. Nulis, kerja di situ. Udah masuk berarti. Nah, gitu. Kalau perbankan syariah, Allah alam itu masih ada dewan syariahnya ya. Ada ulama-ulama. Jadi kata ada satu kalimat yang sering disyairkan dalam bahasa Arab ya. Jadikanlah antara kamu dengan neraka seorang alim. Maksudnya kalau ada fatwa yang datang mengatakan boleh, itu sudah menjadi tameng untuk kita masuk neraka. Kalau dia salah, dia yang dihukum sama Allah gitu. Kalau ada fatwa ulama dengan dalil yang dijelaskan ternyata yang mengatakan boleh, berarti dia yang berhadapan dengan Allah nanti, bukan kita. Jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Itu diantaranya. Enggak boleh. Kalau difatwakan. Jadi kita lihat dalil, Bu. Kalau bertemu antara dua pendapat, ada dua orang dai, dua orang ustadz, atau majelis ulama dengan beberapa kelompok ulama yang lain, gitu kan? Berbeda pendapat tentang masalah halal haram. Maka yang kuat bukan lihat siapa orangnya, tapi dalilnya. Seperti kasus misal, keluar fatwa MUI, saya cuma disampaikan, saya belum lihat fatwanya, tapi ada yang sampaikan sama itu, lalu saya sampaikan nggak boleh minum alkohol walaupun sedikit. Setahu saya begitu, selama saya belajar nggak boleh sama sekali, karena dia memabukkan. Karena kata Nabi SAW, apapun yang dikonsumsi kalau banyak memabukkan, sedikitnya haram. Ma'askara kathiru faqalilu haram. Kalau diminum banyak bisa mabukkan, berarti sedikitnya haram. Kalau alkohol diminum banyak mabuk, maka sedikit pun haram, walaupun setetes. Tapi saya waktu dijelasin, ada satu orang bilang sama saya, ustaz, ada fatwanya MUI mengatakan boleh kalau cuma 0,5%, gitu. Alasannya apalagi kalau diobat. Nah, saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat apakah benar ada fatwa MUI seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas, kalaupun ada, maka dilihat argumennya, dalilnya. Kita lihat dalilnya, mana dalilnya yang kuat, itu yang kita pegangin. Nggak boleh. Jadi gini, kalau masalah makanan, Bu, ya, sudah pernah kita tekankan mungkin di awal kelas, mungkin Ibu belum sempat hadir. Kalau masalah ada teman-teman cerita nih, ini restoran bagus misalnya, terus kita penasaran mau pengen makan di sana, tapi ragu halal atau enggak, ya kan, gitu. Cuma kadang-kadang kita ikuti hawa nafsu, nggak apa-apa deh, supaya saya digaul sama teman juga, saya pernah makan di sana. Nggak boleh begitu. Toh makanan itu dirasakan hanya di ujung lidah. Kalau udah lewat ke tenggorokan masih dirasa. Sudah enggak. Mau dia daging kah, mau dia ayam kah, cuma di ujung lidah kan gitu. Buah-buahan, manis, pahit, sama aja. Kalau sudah lewat maka selesai. Maka untuk apa mempertaruhkan ujung lidah kita, gitu kan, dengan hal masalah halal haram, gitu. Kalau jelas ada haramnya, apalagi kalau biasanya memang restoran-restoran non-muslim itu, mereka menggoreng memang pakai anggur, gitu kan? Ya, supaya wangi, bahasanya begitu. Nah, itu. Enggak, tetap enggak boleh. Semua, jadi gini, hadisnya begini, Bu. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Ia haramkan. Jadi enggak benar itu. Kalau ada yang mengatakan, ini kan obat darurat, gak bisa. Nabi sudah bilang, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Ia haramkan. Gak mungkin. Mungkin dia redah, tapi akan kembali masalah yang lebih besar. Pasti itu, gak mungkin. Ya pokoknya terlepas apa namanya. Mau dia vaksin, mau dia obat batuk, mau dia apa saja. Selama dia ada bahan haramnya, walaupun sedikit, tidak boleh. Dan yang menyembuhkan Allah. Makanya kan dalam masalah akidah waktu kita bahas tauhid rububiyah kemarin kan tentangkan masalah itu. Kalau saya sakit, yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Maka enggak usah keluar dari koridor itu, gitu. Kalau kita berusaha mencari selain Allah, kita akan bingung dan tidak akan dapat jawabannya. Makanya ada orang yang subhanallah, dari dokter ini enggak cocok, dokter itu enggak cocok, terus dokter andalannya. Enggak pernah angkat tangan ke langit, kan gitu, minta kepada Allah SWT. Padahal Allah bisa sembuhin tanpa obat kok. Allah ciptain dia dari sperma dan sel telur, gitu. Apalagi yang lain. Jadi memang kita harus tinggalkan, dan itu memang membutuhkan iman, ya. Membutuhkan iman. Ada juga istilah dalam agama itu muru'ah, menjaga kehormatan agama. Nah, menjaga kehormatan agama ini makin pekah kita jaga, maka makin tinggi tingkat iman kita. Seperti misal Nabi SAW melarang orang, makruh hukumnya, minum dan makan sambil berdiri. Untuk menjalankan sunnah Nabi ini, kita duduk selalu kalau makan dan minum. Hal sederhana, gitu kan? Kalau kita makan dan minum sambil berdiri boleh nggak? Makruh, artinya boleh, nggak berdosa. Tapi kalau kita tidak lakukan, dapat pahala, gitu kan? Nah, sampai hal-hal yang kecil seperti ini, ada orang yang jaga sekali gitu. Oh, ini gak boleh deh, makruh pun gak apa-apa, saya gak mau. Maka itu namanya menjaga muru'ah, hubungan dengan Allah SWT. Menjaga kebaikan hubungan dengan Allah SWT. Itu penting. Di luar beda. Kalau di luar, boleh. Karena dia, alkohol itu sifatnya najis maknawi. Najis secara makna. Boleh pakai parfum yang beralkohol. Boleh menggunakan alkohol di luar untuk pengobatan luka. Boleh. Yang tidak boleh masuk ke dalam. Dan itu pun karena dia memabukkan. Kasusnya kan gak ada yang memabukkan. Dipastikan ada haramnya gak? Sudah dipastikan? Tidak, pastinya ada jalannya. Kalau perlu memang kalau sudah dibuktikan seperti itu, maka mestinya dilaporkan ke ormas-ormas Islam. Dilaporkan ke MUI. Itu nanti akan keluar fatwanya pasti. Pasti akan diteliti, gak mungkin tidak. Yang salah kalau kita sudah tahu, lalu kita gak laporin. Nanti gak di ini. Nanti gak di follow up gitu. Kalau kita pastikan haram ya jangan ikutan. Gitu kan. Ya. Saya rasa apalagi berhubungan dengan haji dan umroh ya, nggak mungkin seperti pihakmu itu tinggal diam gitu. Ya. Itu mungkin perlu dipastikan kembali gitu. Baik, intinya pokoknya begini, untuk pengobatan, untuk nutrisi, semua nggak butuh yang haram, semua yang haram. Apalagi kalau orang sakit tadi ya. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Gak mungkin udah. Pasti dia reda aja nanti kembali lagi, bahkan lebih besar masalahnya. Jadi memberikan kesaksian juga atas riba dan yang menulis. Nabi SAW juga bersabda, Akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idha alimu dhalika mal'ununa.